إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله رحمني ورحمكم الله kita masih dalam pembahasan tentang akidah kufurnya kelompok filsafat atau kelompok ahli filsafat yang mereka memiliki keyakinan bahwasannya alam semesta ini ada dengan sendirinya tanpa campur tangan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menamakannya dengan al-aqlu. Bahwasanya pertama kali yang Allah ciptakan adalah akal, dan makhluk-makhluk setelahnya itu adalah ciptaan akal tersebut. Dikatakan oleh Syekhul Islam pada pertemuan yang lalu sudah kita baca, kita ulangi sekali lagi sedikit. Dikatakan di sini la yamaha ulai wa haulai yaz'umun anna sadr al-awwal huwa al-aql al-awwal. Terlebih lagi mereka orang-orang filosof meyakini bahwasanya makhluk pertama kali yang dinamakan al-akal itulah pencipta segala-galanya. Wa anhu sadara kullu ma siwa, dan darinya lah muncul segala sesuatu. Fa huwa indahum rabbu kulli ma siwa Allah, maka akal itulah yang merupakan rabb bagi mereka, pencipta segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan mereka melebihi kesyirikannya kaum musyrikin jahiliyah, yang mana Allah telah menceritakan bagaimana orang-orang musyrikin masih meyakini yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah, yang memberikan kepada mereka rezeki hanyalah Allah. Namun orang-orang filsafat, terutama filsafat Yunan, dan yang mengikuti jejak mereka, mereka meyakini bahwasanya alam semesta ini ada dengan sendirinya tanpa adanya ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika kullu aqlin rabbun lima dunahu, dan demikianlah setiap akal itu menciptakan yang setelahnya. Wal aqlul fa'al al-ashir rabbu kulli ma tahta falakil qamar, dan akal yang mana nama lainnya adalah bintang-bintang itu ada 10 yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu setiap sesuatu, setiap bintang tersebut, setiap akal yang mereka sebut tadi itu menciptakan yang setelahnya. Itu ada 10, maka selain yang 10 itu adalah ciptaan dari akal yang mereka namakan sebagai akal 10. Wa hadza mimma yu'lam bil fasadu fil ittiral min dinir rusul. Dan ini jelas kesalahannya, jelas kerusakan dan kekufurannya jika dilihat dari agama para anbiya wa rusul. Fa laisa ahadun minal malaikati mubdi'an li kulli ma siwa Allah. Tidak ada seorang pun malaikat yang mana malaikat merupakan makhluk Allah yang paling mulia, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menciptakan. Pencipta satu-satunya hanyalah Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah untuk menciptakan. Wa haula yaz'umun anna al-aql al-awwal huwa al-aql al-mazkur fi haditsin yurwa. Mereka kelompok filsafat meyakini bahwasanya akal yang pertama itu adalah akal yang disebutkan dalam suatu hadis, yaitu diriwayatkan, namun hadis ini maudhu' palsu, disebutkan inna awwala ma khalaqallahu al-aqla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan akal. Faqala lahu aqbil, Kemudian Allah mengatakan kepadanya, ambil, kemarilah, fa'akbala. Kemudian akal tersebut menuju kepada Allah. Fa'akbala lahu adbir, fa'akbala. Kemudian Allah mengatakan, pergilah engkau, maka dia pun pergi. Fa'akbala. Kemudian Allah mengatakan, wa'izzati ma'akbalatu khalqan akram aliyya minka. Dan Allah mengatakan, demi kemuliaanku, tidaklah aku menciptakan suatu makhluk yang lebih mulia di sisiku daripada dirimu wahai akal. Fabika akhudu, kanamulah aku mengambil. Wabika u'ti, dan kanamulah aku memberi. Walakas sawabu wa alikal iqab, kanamulah aku memberikan pahala dan kanamulah aku memberikan sanksi. Wa yusammunahu aidan al-qalam, ya. Mereka menamakan pertama kali al-falak, ya, yaitu bintang atau planet. Kemudian mereka menamakannya sebagai al-aql. Kemudian mereka menamakannya juga sebagai al-qalam. Intinya inilah, ya, yang pertama kali tercipta di atas muka bumi ini tanpa ada penciptanya, dan inilah al-rab segala sesuatu. Lima rawau an-nawqatruya inna awwala ma khalaqahullahu al-qalam. Ya, ada riwayat yang mengatakan sesungguhnya Allah pertama kali menciptakan al-qalam, pena. Al-hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam, wal hadis alladzi dzakaruhu fil aql kadzibun maudhu'un. Hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah akal itu semuanya dusta, semuanya palsu, inda ahli al-ma'rifati bil hadis. Menurut ulama ahli hadis, ya, tidak ada satupun hadis yang berkaitan dengan akal atau yang berkaitan dengan keutamaan akal, itu tidak ada yang sahih sama sekali. Semuanya palsu, semua dusta, semua itu adalah karangan-karangan orang-orang filsafat yang mereka mengkultuskan, menuhankan akal mereka. Namun sebagian kaum muslimin atau anak-anak kaum muslimin belajar di bangku-bangku sekolah tentang hadis yang berkaitan dengan akal. Dikatakan bahwasanya ad-din huwal akal, malla akla lahu la din lahu. Agama itu adalah akal, dan barang siapa tidak punya akal maka dia tidak punya agama. Ini juga hadisnya palsu. Tidak ada seorang pun ahli hadis yang mensahihkannya. Kama dzakara dzalika Abu Hatim Al-Basri. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh seorang ahli hadis Abu Hatim Al-Basri, demikian juga Abu Hasan Ad-Darqutni, demikian pula Ibnu Jauzi wa ghairuhum. Semua ulama ahli hadis sepakat mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang masalah keutamaan akal itu semuanya palsu, semuanya itu dusta. Dan sudah kita pernah jelaskan bahwasanya Allah menciptakan akal itu sebagai nikmat. Namun ketika akal bertentangan dengan naql, dengan nas Al-Qur'an maupun hadis, wajib didahulukan naql Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan hadis itu yang lebih diutamakan. Allah berfirman, la tuqaddimu baina yadayhi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun, akal siapapun di atas firman Allah atau sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akal digunakan untuk mendukung Al-Qur'an maupun hadis yang sahih, bukan menentang Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Jadi, akal merupakan nikmat dari Allah, namun digunakan pada tempatnya, bukan malah untuk menentang firman Allah ataupun sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa huwa fi syai'in min dawawinil hadis allati yu'tamadu 'alaiha. Dan tidak ada satupun hadis, ya, masalah akal itu ada dalam kitab-kitab hadis yang merupakan referensi atau rujukan para ulama hadis. Adanya di kitab-kitab alil bidah, orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu tersebut. Wa ma hadza falaqduhu law kana sabitan hujjatun 'alaihim. Kemudian dikatakan, seandainya lafaz hadis itu benar dari Rasul sallallahu ini ada pertama jawaban kita mengatakan bahwasanya hadis itu palsu, hadis itu dusta. Namun seandainya itu sahih, itu sebetulnya merupakan senjata atas mereka, merupakan bumerang untuk mereka. Fa inna lafdahu, karena lafaz hadis tersebut mengatakan awwala ma khalaqallahu ta'ala al-aqla qala lahu wa yurwa wa lamma khalaqallahu al-aqla qala lahu ma'na al-hadis annahu khatabahu fi awwali awqati khalqihi. Yang mana Allah mengatakan, Nabi mengatakan, atau dalam hadis yang maudhu yang palsu tersebut dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pertama kali ketika menciptakan akal, Allah mengatakan dalam riwayat lain, ketika Allah menciptakan akal, Allah mengatakan kepadanya. Maka di sini Allah mengatakan bahwasanya ya kolam itu bukan makhluk pertama. Ya, namun ucapan itu disalahpahami oleh sebagian orang. Karena maksud dari tersebut adalah wali sama anau anau awal makhlukat. Dia bukanlah awalnya makhluk di atas muka bumi ini. Seperti yang didengungkan oleh kelompok filsafat, yang mana mereka mengatakan yang pertama kali ada di atas muka bumi itu adalah al-qalam, dalam arti lain al-aql. Padahal di dalam hadis yang mereka bawakan itu Allah mengatakan ma khalaqtu akrama alayya minka, tidaklah aku menciptakan makhluk yang lebih mulia daripadamu. Dari sini diketahui bahwasanya sebelumnya Allah telah menciptakan yang lainnya. Maka salah kalau mereka menganggap bahwasanya al-falak atau al-aql itu merupakan ciptaan Allah yang pertama. Ini seandainya hadis itu benar atau sahih dari Rasulullah SAW, namun jelas hadis itu tidak sahih. Artinya sudah sangat terbantah hujah mereka. Fahada yaktabi annau khalaqa qablau ghairahu. Dari sini saja diketahui bahwasanya Allah telah menciptakan sebelum akal tersebut makhluk yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan fabika akulu wabika uti wabika sawa walaika iqab, karena mula aku mengambil, karena mula aku memberi, karena mula aku memberikan pahala dan iqab atau sanksi. Fadzakara arba'ata anwa'in minal a'rad. Di sini Allah menyebutkan namun sekali lagi hadisnya palsu atau hadisnya maudhu'. Menyebutkan tentang empat sifat mengambil, sifat memberi pahala dan sekaligus sanksi. Wa indahum anna jami'a jawahiril alam al-ulwi wa sufli sadara an dzalikal aql. Dan mereka mengatakan bahwasanya dari akal itulah muncul tercipta semua makhluk di atas ataupun yang di bawah. Fa in hadza min hadza, maka dari manakah mereka bisa mengambil keyakinan seperti itu? Kemudian disebutkan di sini wa sababu ghalatihim anna lafdzul aqli fi lughatil muslimin laysa huwa lafdzul aql fi lughati haulal yunan. Kalau kita ketahui juga di sini bahwasanya makna akal menurut kaum muslimin itu berbeda dengan makna akal menurut kelompok filsafat Yunani. Fa innal aqla fi lughatil muslimin masdaru aqla yaqilu aqlan, yang mana namanya akal itu adalah anggota tubuh manusia yang digunakan untuk berpikir oleh manusia tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat Al-Mulk ayat 10. Mereka para penghuni api neraka mengatakan, seandainya kami dahulu bisa mendengar atau mau mendengarkan atau mau berpikir naqilu, maka tidaklah kami menjadi para penghuni api neraka as-sa'ir. Di sini Allah menyatakan artinya aqla yaqilu aqlan itu anggota tubuh manusia yang digunakan untuk berpikir. Itu arti akal secara bahasa menurut kaum muslimin, dan itu yang ma'ruf. Demikian pula Allah berfirman inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Di dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yaqilun, yang berakal, yang berpikir. Itu surat Ar-Ra'd ayat yang keempat. Ini artinya yaqilun artinya berpikir. Kemudian juga Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Mengapa mereka tidak mau berjalan di atas muka bumi ini dan mereka memiliki hati yang digunakan untuk berpikir yaqilun, dan mereka memiliki pendengaran untuk mendengarkannya. Ini akal menurut kaum muslimin untuk berpikir, untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuradu bil aql al gharizatu allati ja'alahu Allah taala fil insan fa aqala biha. Yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut, akal adalah al ghariza, tabiat atau perangai atau anggota tubuh manusia yang Allah jadikan di dalam diri manusia untuk manusia itu berpikir dengannya. Itu akal menurut kaum muslimin, menurut Al-Qur'an, al-kalamullah. Wa amma ulaika fal aql indahum jawharun qaimun binasi kal aqil. Adapun akal menurut orang-orang filsafat itu adalah suatu zat yang berdiri sendiri, seperti orang, seperti manusia. Padahal kalau menurut kaum muslimin, menurut bahasa dalam Al-Qur'an juga disebutkan akal tidak akan mungkin terpisah dari diri manusia. Namun mereka mengatakan tidak, akal bisa berdiri sendiri. Walaysa hadza mutabiqan lil lughatir rasul. Padahal ini tidak serupa, tidak sama, tidak sesuai dengan apa yang telah diucapkan oleh para rasul. Namanya akal itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada orangnya. Wa alamul khalqi indahum kama yadhkuru Abu Hamid alamul ajsam. Ini istilah-istilah orang-orang filsafat, ya, orang-orang yang tidak mau memakai istilah-istilah para ulama atau memakai para istilahnya para rasul. Mereka membuat istilah-istilah sendiri yang mereka pahami sendiri, yang mereka akhirnya apa tersesat sendiri. Walaysa hadha mutabiqan li lughati ar-rasul wa alamul khalqi indahum kama yadhkuru Abu Hamid alamul ajsam. Kata mereka bahwasanya alam, ya, makhluk itu disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali itu adalah alamul ajsam, alamnya jasad-jasad manusia. Wa ammal uqul wa nufus fa yusammiha alamul amr. Adapun akal itu menurut Abu Hamid Al-Ghazali atau alam jiwa itu dinamakan sebagai alamul amr, ya, alam yang memerintah. Wa qasamul aql alamul jabarut. Mereka juga memiliki istilah lain, akal adalah alamnya jabarut, alam kekuasaan. Wa nufus alamul malakut. Ya, wal ajsam alamul mulki. Istilah-istilah filsafat yang tidak dikenal oleh para anbiya ataupun para rasul. Wa yadhunnu man lam ya'rif lughata ar-rusul wa lam ya'rif ma'na kitab wa sunnah annama fil qur'ani wa sunnah min dzikril malak wal malakut wal jabarut muwafiqun li hadha wa laysa al-amru kadhalik. Ya, mereka menggunakan istilah-istilah Al-Qur'an, ada al-malak, ada al-malakut, ada al-jabarut. Ini ada dalam Al-Qur'an istilah-istilah seperti itu, namun maknanya berbeda dengan apa yang mereka maksudkan. Seperti akal tadi, kalau akal menurut Al-Qur'an ada sesuatu untuk berpikir yang digunakan oleh manusia untuk berpikir, namun menurut mereka tidak. Akal suatu yang bisa berdiri sendiri dan dengan akal itulah tercipta segala sesuatu. Maka dari sini ada pelajaran berharga bagi kita semuanya, bahwasanya terkadang kelompok-kelompok sesat mereka juga memiliki istilah-istilah yang terkadang serupa dengan istilah-istilah Al-Qur'an atau istilah-istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kalau diteliti kembali, mereka memiliki makna yang berbeda dengan makna yang dipahami oleh kaum muslimin atau oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya misalnya at-tauhid, ya. At-tauhid kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam masalah apa? Al-ibadah. Dan itulah tauhid yang dimaksudkan oleh para anbiya wa rasul. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum nabi, tentang Nabi Nuh alaihi salam, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa seruan Nabi Nuh? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, ibadahilah Allah. Tidaklah kalian memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhidnya Nabi Nuh alaihi salam, yaitu tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ubudiyah, menyembahnya kepada Allah, menyerahkan semua bentuk peribadatan hanya kepada Allah. Ini tauhid menurut Ahlussunnah wal Jamaah, menurut para anbiya wa rasul. Namun, kelompok ahli bid'ah memiliki istilah tauhid yang lainnya. Contoh yang paling konkret sekarang yaitu kelompok teroris, ya. Kelompok Al-Khawarij. Mereka memiliki istilah tauhid, namun tauhid yang dimaksud adalah mengkafirkan para pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau para anbiya wa rusul itu memiliki atau mereka berdakwah untuk memerangi kesyirikan, dan yang mereka maksud dengan kesyirikan adalah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada kaum Nabi Nuh alaihi salam, ketika kaum Nabi Nuh menyembah 5 wali yang telah mati, maka Nabi Nuh menyuruh kepada tauhid dan membasmi kesyirikan. Yang dimaksud syirik di situ adalah syirkul kubur, syirik dalam menyembah kuburan. Namun orang-orang harokah sekarang mereka memiliki istilah lain, yaitu syirkul kusur, syirik istana kata mereka. Ini adalah istilah-istilah yang tidak pernah dikenal oleh para anbiya wa rusul alaihi wassalam. Oleh karena itulah kalau mereka mengatakan kita berjuga bertauhid, kita juga menyuruh kepada tauhid, kita juga memiliki kesyirikan, jangan kita tertipu dahulu. Beda istilah tauhidnya Ahlussunnah, istilah tauhidnya para anbiya wa rusul dengan tauhidnya orang-orang teroris. Demikian pula makna syirik menurut anbiya wa rusul berbeda dengan syiriknya orang-orang teroris ataupun kelompok Al-Khawarij. Maka perlu untuk kita lebih teliti dalam memahami makna atau istilah-istilah yang dipakai oleh sebagian kaum muslimin. Terkadang sama lafadznya, namun maknanya berbeda, dan ini terkadang menipu kaum muslimin. Wa ulai labisuna al muslimin talbisan katsiran. Mereka kelompok filsafat, demikian pula orang-orang al-bidah, kelompok khawarij, kelompok teroris, mereka adalah para penipu kaum muslimin. Ya, banyak mereka menipu kaum muslimin. Ka'itlatihim anal falan muhdatsun. Seperti contohnya, kelompok filsafat, mereka mengatakan bahwasanya al-falak, planet atau bumi atau yang lainnya, itu muhdatsun. Muhdatsun itu secara bahasa sesuatu yang baru, yang mana sebelumnya tidak ada. Misalnya manusia itu muhdats. Dahulunya tidak ada, kemudian ada. Sebagaimana Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an madzkura. Apakah telah datang kepada manusia suatu waktu yang mana dahulunya mereka itu belum ada. Manusia itu muhdats. Ada setelah ketidakadaan. Mereka kelompok filsafat mengatakan planet itu muhdats. Namun muhdats kata mereka itu maksud mereka itu ma'lul, yaitu tercipta karena adanya suatu sebab. Bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'annahu qadimun indahum, dan mereka meyakini bahwasanya falak atau planet itu merupakan suatu yang qadim, yang ada sebelum sesuatu itu ada. Mereka mengatakan al-falak, planet, perbintangan dan sebagainya itu adalah makhluk yang tercipta dengan sendirinya tanpa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menggunakan istilah muhdats untuk mengelabui kaum muslimin. Wa muhdats la yakunu ila masbuqan bil adam. Padahal sesuatu yang muhdats itu sesuatu yang ada setelah ketidakadaan. Laisa fil lughatil Arab wala fil lughati adid annahu yusammil qadimal azaliyah muhdatsan, dan tidak ada seorang pun dari kaum Arab atau dari seorang pun yang menamakan sesuatu yang al-qadim yang ada dahulu kala itu dengan istilah muhdats. Itu ya sekarang bahwasanya kelompok filsafat menggunakan istilah-istilah yang terkadang maknanya berbeda dengan apa yang dipahami oleh kaum muslimin. Wa qad akhbara anna al-khaliqu kulli syai, padahal Allah telah mengabarkan dirinya pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu. Namun kelompok filsafat mengatakan bahwasanya al-falak atau al-aql itu tercipta dengan sendirinya. Wa kullu makhluqin fahuwa muhdats, setiap makhluk itu ada sesuatu yang baru yang dahulunya tidak ada. Wa kullu muhdatsin ka'inun ba'da alam yakun. Lakin nadharahum ahlul kalam minal jamiyati wal mu'tazilah munadharatan qasiratan lam ya'rifu biha ma akhbara bihi rasul wala ahkamu fiha al-qadaya al-uqul. Kelompok filsafat dari kelompok ahli Yunan ini atau diantaranya Ibn Sina dan seterusnya, mereka ini didebat oleh kelompok al-bid'ah juga, yaitu kelompok jamiyah dan kelompok mu'tazilah. Mereka adu argumen tentang masalah kidamul alam, tentang masalah makhluk ini atau planet itu tercipta atau bumi ini tercipta dengan sendirinya. Debat-debat, namun satu sama lain saling menggunakan akal, namun akal-akal yang sangat kasar, yang sangat licik, yang sangat pendek. Mereka tidak mengenal apa yang diajarkan oleh para rasul, sehingga bantahan terhadap kelompok filsafat tersebut isinya juga adalah kesesatan. Maka dikatakan di sini, falalil islami nasaru walali a'daihi kasaru. Mereka kelompok Jahmiyah atau kelompok Mu'tazilah yang juga sama-sama mengutuskan akal, yang sama-sama menuhankan akal, mereka tidak menolong Islam dan mereka juga tidak menghancurkan lawan. Jadi tidak ada manfaatnya debatnya mereka, tidak ada manfaatnya dakwahnya mereka, tidak ada manfaatnya perjuangan mereka. La lil islami nasaru, mereka tidak menolong Islam dan mereka juga tidak membasmi musuh. Dan ini ibarat yang juga layak untuk diberikan kepada kelompok teroris. Lalil islami nasaru, mereka tidak menolong Islam dan juga tidak menghancurkan lawan, orang-orang kafir. Justru sebaliknya, malah mereka memberikan kesempatan bagi musuh untuk melecehkan Islam dan mereka mencoreng nama Islam. Lalil islami nasaru walil a'da'i kasaru, tidak menolong Islam dan juga tidak menghancurkan musuh, percuma perjuangan mereka. Dan itulah yang Allah firmankan, kul hal nunabbi'ukum bil aktsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah kami akan beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dunia, namun mereka telah mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ayat ini diturunkan kepada kelompok Al-Khawarij, terorisme atau para teroris yang mereka berjuang tanpa ilmu, berjuang tanpa dalil, tanpa bimbingan para ulama, sehingga sia-sia perbuatan mereka, sia-sia jihadnya mereka, sia-sia perjuangan mereka. La lil islami nasaru, tidak menolong Islam, wa la lil a'dai kasaru, tidak juga menghancurkan para musuh-musuh dari kaum kufar. Wasyaratu ulaika fi ba'di qadayahum al-fasidah. Bahkan kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah yang mereka membantah kelompok filsafat dengan akal mereka, maka mereka pun terjerumus ke dalam kesesatan pula. Wa naza'uhum fi ba'di al-ma'qulati as-sahihah. Bahkan sebaliknya, kadang kelompok Jahmiyah lebih parah dalam masalah filsafat daripada kelompok filsafat itu sendiri. Fasara qusuru ha'ulai fil ulumi sam'iyah wal aqliyah min asbabi quwati dolali ulaika. Dengan mereka berdebat atau menebar kelompok filsafat karena kekurangan ilmu tentang jin agama ini, maka ini sebagai penyebab kuatnya kekuatan kelompok filsafat. Kama fadhuti tafi ghairi hadal mawdi, sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu. Ini secara ringkas penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang bagaimana kufurnya kelompok filsafat. Yang mana intinya sebetulnya ketika beliau membawakan hal ini hanya sekedar untuk menunjukkan bahwasanya ada kemiripan antara kelompok sufiyah dengan kelompok filsafat tentang masalah kenabian. Bahwasanya kalau sufi mengatakan bahwasanya wali itu lebih tinggi derajatnya daripada para nabi dan para rasul, demikian pula kelompok filsafat mengatakan seperti itu. Sama intinya, mereka adalah kelompok yang sesat, bahkan naudzubillah kufur. Wa ha'ula'il mutafalsifatu qad yaj'aluna jibril hadza huwal khayal allazi yatashakkalu fi nafsin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kembali kepada inti pembahasan. Kalau tadi hanya sekadar sampingan saja tentang fawaid, faedah bagaimana gambaran kelompok filsafat itu. Sekarang intinya di sini, bahwasanya kelompok filsafat itu mereka menganggap bahwasanya Jibril alaihissalam itu hanya sekedar khayalan, sekedar dongeng saja, sekedar cerita fiktif, tidak ada kenyataannya. Sudah kita jelaskan bahwasanya kelompok filsafat mengatakan para anbiya itu mereka bisa meraih kenabian dikarenakan tiga ilmu, tiga kekuatan, kekuatan kecerdasan, kemudian kekuatan khayal, dan kekuatan mempengaruhi manusia. Yang kedua ini adalah kekuatan mengkhayal. Di antaranya, para anbiya itu mengkhayalkan kepada manusia ada namanya Jibril, ada namanya Mikail, ada namanya Israfil. Namun pada hakikatnya itu adalah cerita fiktif. Itu hanya sekedar khayalan untuk mempengaruhi manusia agar mengikuti mereka dalam agama ini. Padahal sesungguhnya Jibril itu adalah khayalan kata mereka. Alaiyata syakal finasi Nabi Sallam, kata mereka bahwasanya Jibril itu hanya sekadar khayalan dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal khayalu tabiunil akal, dan kata kelompok filsafat khayalan itu mengikut kepada akal. Intinya di sini bahwasanya kalau Nabi itu mendapatkan wahyu dari Jibril, yang mana Jibril itu ada khayalan, sedangkan khayalan itu dari akal, maka orang-orang yang berakal itu kata kelompok filsafat lebih daripada Nabi. Karena Nabi hanya sekedar mengkhayalkan, yang mana setiap orang bisa mengkhayal. Maka dari itulah Nabi itu kata mereka di tingkatan yang sangat rendah. Waja' al-malahidatul ladina syaraku ha'ulail malahidal mutafarsifah wa za'amu annahum awliya'ullah. Ini adalah kelompok ateis, kelompok-kelompok kufur dari ahli filsafat. Ini diikuti jejaknya oleh kelompok ateis juga dari kalangan kaum muslimin. Wa itu mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah wali-wali Allah. Wa annal wali afdal minan nabi, dan mereka mengatakan bahwasanya wali itu lebih mulia daripada nabi. Wa annahum ya'khudhuna 'anillah bila wasitatin. Kelompok sufiyah yang ekstrim, mereka mengatakan bahwasanya tokoh-tokoh mereka, guru-guru mereka itu mengambil ilmu langsung dari Allah tanpa perantara. Sedangkan Nabi itu masih mengambil perantara Jibril. Dan itu pun adalah khayalan kelompok filsafat katanya. Zama anam awliya Allah wa anil wali afdal minan nabi wa anam yakuduna anillah bila wasitatin ka ibni Arabi sahibil futuhat wal khusus. Yaitu seperti yang diungkapkan oleh tokohnya kelompok sufi yaitu Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat dan kitabnya Al-Khusus, Al-Futuhatul Makkiyah dan Khususu Al-Hikam, yang mana dikatakan para ulama diantaranya Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah bahwasanya Ibnu Arabi ini adalah seorang yang zindir, seorang yang mulhid, seorang yang kurang lebih seperti orang-orang munafiqun, menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Bahkan lebih dari itu. Faqal innahu ya'khudh min al-ma'din alladhi aqada minhu al-malak alladhi yuhi bihi ila rasul. Ibn Arabi mengatakan bahwasanya seorang rasul itu atau seorang wali itu mengambil wahyu atau ilmu dari sumbernya yang sumber aslinya. Adapun nabi itu mengambil ilmu tersebut atau wahyu tersebut dengan perantaraan Jibril alaihi assalam. Ini menurut kelompok sufia. Oleh karena itulah seorang wali itu derajatnya lebih mulia daripada an-nabi, karena wali langsung mengambil ilmu dari Allah, sedangkan rasul lewat perantara Jibril alaihi assalam. Wal ma'din innahu wal akal. Adapun kelompok filsafat menganggap bahwasanya sumber wahyu atau sumber kebenaran, sumber ucapannya rasul itu adalah akal. Wal malak wal khayal, sedangkan malaikat itu hanya sekedar khayalan. Wal khayal tabiunil akal, sedangkan khayalan itu mengikut kepada atau mengekor kepada akal. Wahwa bizamihi yakut anilladhi huwa asul khayal. Sedangkan kelompok filsafat ini langsung mengambil dari akal mereka tanpa perantara ayat Jibril yang merupakan khayalan. Intinya kelompok filsafat mengatakan bahwasanya kelompok atau tokoh-tokoh filsafat mereka itu lebih mulia daripada an-nabi. Demikian pula kelompok sufia, mereka meyakini tokoh-tokoh mereka lebih mulia daripada nabi. Sama antara kelompok filsafat dan sufia dalam masalah kenabian. Wa rasul yaqudu anil khayal, rasul mengambil dari khayalan. Falihada sara inda nasi fokon nabi. Oleh karena itulah kelompok filsafat menganggap dirinya lebih tinggi daripada nabi. Walau kana sasatan nabi, meskipun dia orang yang paling mulia di antara para anbiya, itu masih di bawah kelompok filsafat. Walam yakun huwa min jinsihi fadlan an an yakuna fawqahu, padahal sangat jauh antara seorang nabi dengan kelompok al-filsafat. Nabi adalah utusan Allah, sedangkan kelompok filsafat adalah utusannya iblis, utusannya asyaitan yang ingin untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa wa ma zakaruhu yahsul li ahadil mu'minin, dan mereka menganggap bahwasanya kenabian itu bisa diperoleh oleh setiap orang dari orang-orang yang beriman. Wa nubuwwatu amrun wara dzalik, padahal kenabian itu lebih dari itu, tidak mungkin bisa diperoleh oleh seorang pun kecuali dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita jelaskan, orang beriman Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya an-nubuwwatu istifa'un minallah. Kenabian itu merupakan pilihan dari Allah. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Yang bisa hanyalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha nadhara fi qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad fa ta'athahu li risalatihi. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati para hamba-hambanya. Kemudian Allah mendapatkan hati Nabi Muhammad adalah sebaik-baik hati manusia, lalu Allah pun mengangkat beliau sebagai seorang ar-rasul. Itu adalah nikmat fadl minallah, keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak semua orang bisa mendapatkannya seperti yang disangka oleh kelompok filsafat. Fa ibnu Arabi atau fa inna ibnu Arabi wa ansalahu wa in da'u annahu min sufiyya fahum min sufiyatil malahidatil falasifa. Ibnu Arabi dan yang semisalnya, meskipun dia mengaku-ngaku sebagai kelompok sufiyya, namun sebetulnya mereka adalah kelompok ateis dan kelompok filsafat dari kelompok sufiyya. Bukan sekedar sufiyya, namun sufiyya yaitu plus ateis dan plus kufur. Laitu min sufiyati ahli Islam, bukan termasuk sufinya ahli Islam. Kelompok sufia terbagi, ada yang masih di tepatlah, namun ada yang sudah kufur, yang sudah ateis, ya, tidak mau mengakui adanya al-ilah, ya, bahkan mengakui sebagai adanya wahdatul wujud. Diantaranya Ibnu Arabi, kesesatannya bukan yang pada kenabian, namun kesesatannya juga tentang masalah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwasanya Allah adalah ainul wujud, ya, Allah adalah wujudnya segala sesuatu. Itulah wahdatul wujud. Ya, sebagaimana diungkapkan oleh mereka, ma min mawjudin fil wujudi illa wujudu. Tidak ada sesuatu yang ada yang wujud di atas muka bumi ini kecuali adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diungkapkan juga oleh Ibnu Arabi. Makanya dia dikatakan oleh Syekhul Islam sebagai sufiyatun malahidati al falasifah. Termasuk kelompok ateis dari kelompok as-sufiyah. Jadi kelompok sufi itu macam-macam, namun intinya mereka adalah kelompok sesat, ya. Namun kesesatan itu bertingkat-tingkat, ya. Ada yang sudah sampai ke derajat kufur, ada yang derajat kesyirikan dan derajat ateis, ya, tidak mengakui adanya Rabb Subhanahu wa taala. Laitu min sufiyati ahli Islam, ya. Ibnu Arabi bukan termasuk sufinya ahli Islam. Fadlan an yakunu min masayikhi ahli kitab wa sunnah, ya, apalagi tidak bisa dikatakan dia sebagai masyayikh atau ulamanya ahli sunnah wal jamaah, ahli yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, seperti Fudail bin Iyad, seperti Ibrahim ibn Adham wa Abi Sulaiman Ad-Darani wa Ma'ruf Al-Kalkhi wa Junaid ibn Muhammad wa Sal bin Abdul At-Tustari. Ini adalah nama-nama para ulama ahli sunnati wal jamaah. Tidak bisa disamakan antara Ibn Arabi dengan mereka-mereka ini. Ya, namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin menganggap Ibn Arabi sebagai ulamanya kaum muslimin, padahal dia adalah ulamanya kelompok ateis, ya, kelompok wahdatul wujud dan seterusnya. Wa amsaluhum ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad wasafal malaikata fi kitabi bi sifatin tubayyinu qawla haula. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat yang mana sifat-sifat tersebut bertentangan dengan apa yang mereka katakan. Ya, mereka mengatakan bahwa malaikat itu khayalan, tidak ada wujudnya, padahal Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an malaikat itu ada wujudnya dan memiliki sifat-sifat dan pernah dilihat oleh manusia dalam bentuk asli atau dalam bentuk yang telah berubah. Sebagaimana Nabi SAW melihat Jibril dengan bentuknya yang asli, dua kali Rasulullah melihatnya. Di dalam Al-Qur'an akan disebutkan bahwasanya Rasul melihat wala farra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi SAW melihat Jibril dengan bentuknya yang asli pada lain kali, atau pada waktu dua kalinya, pada waktu di sidratul al-muntaha. Kalau orang itu mengatakan bahwasanya Jibril atau malaikat itu khayal, tidak ada bentuknya, maka dia secara otomatis telah mengingkari kufur kepada Al-Quran yang mengatakan bahwasanya malaikat itu ada wujudnya. Namun intinya mereka adalah kelompok ateis yang tidak beriman dengan Allah, tidak beriman kepada malaikatnya, dan tidak beriman juga kepada para anbiya war rusul dan juga para kitab-kitabnya. Allah berfirman, wa qalu ittakhadzar rahmanu walada subhana bal ibadun mukramun. Mereka orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya Allah yang Maha Penyayang itu menjadikan malaikat sebagai anak-anaknya. Kelompok musyrikin itu masih lebih ringan kesyirikannya, kekufurannya dibandingkan kelompok filsafat tersebut. Kelompok filsafat mengatakan malaikat tidak ada. Kelompok musyrikin dari zaman jahiliyah itu masih mengakui malaikat itu ada, meskipun mereka menyimpang dengan mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anaknya Allah Subhanahu wa taala. Subhan maksudnya Allah bal ibadun mukramun. Bahkan para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Di sini Allah menyatakan malaikat itu ibadun, hamba-hamba Allah. Artinya ada wujudnya, bukan khayalan. La yasbiquna bil qawli wa hum bi amri ya'malun. Mereka para malaikat itu sifatnya tidak mendahului ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melaksanakan apa perintahnya Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di belakang para mereka dan apa yang di depan mereka. Wala yasfa'una illa liman irtaba. Dan mereka para malaikat tidak bisa memberikan syafaat pada hari kiamat kecuali bagi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum min khasyati musyfiqun. Dan mereka sangat berhati-hati dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat para malaikat. Kalau sifatnya ada, maka bentuknya juga ada. Tidak akan mungkin sifat itu ada tanpa ada wujudnya. Wa man yakul minhum inni ilahun min dunihi falidha fadharika najazihi jahannama kadhalika najazid zalimin. Dan Allah berfirman, dan barang siapa di antara mereka para malaikat yang mengatakan, atau seandainya ada di antara mereka yang mengatakan aku adalah ilah sesembahan selain Allah, maka kami kata Allah akan berikan kepada mereka neraka jahannam, dan itulah balasan bagi, dan itulah balasan dari kami bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya, Allah menjelaskan tentang sifat malaikat, bahwa malaikat itu ada. Wa qad qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak dari malaikat di langit yang mana tidak bermanfaat syafaat mereka di sisi Allah kecuali dengan seizin dan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara yang memberikan syafaat pada hari kiamat adalah para malaikat. Dan ya, malaikat tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah. Dari sini kita ketahui syafaat itu milik Allah. Qul lillahi syafaatu jami'a. Katakanlah syafaat itu semuanya milik Allah. Makanya orang itu tidak boleh mengatakan, ya, misalnya memperoleh syafaat Nabi kemudian mengatakan wahai Nabi, berilah aku syafaatmu pada hari kiamat. Ini syirik, ya. Karena minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mau meminta syafaat ya pada hari kiamat kelak, kita berdoa kepada Allah misalnya, ya Allah, berikanlah syafaat nabimu kepadaku. Ini meminta kepada Allah, karena syafaat itu milik Allah, jangan diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keadaan kaum musyrikin jahiliyah, Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una indallah. Mereka orang-orang musyrikin berdoa, meminta kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat, dan orang-orang musyrikin mengatakan mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Ya, pemberi syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus diminta hanya kepada Allah, tidak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Qulidul ladina za'antum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahirin wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah." Katakanlah Nabi Muhammad, berdoalah kalian, mintalah kalian kepada orang-orang atau para malaikat yang kalian kira itu sebagai sesembahan selain Allah, yang mana mereka sesungguhnya tidak memiliki meskipun sebesar biji atom di langit ataupun di bumi, dan mereka tidak memiliki andil dalam penciptaan langit dan bumi, dan mereka pun tidak bukan merupakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman tentang ciri para malaikat, walahum man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastakbirun. Ya, baginya lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan para malaikat yang ada di sisi Allah itu tidak enggan, tidak sombong dalam beribadah kepadanya, dan mereka tidak letih dalam beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah malam dan siang hari, dan mereka tidak pernah bosan dalam berzikir atau bertasbih kepada Allah. Ya, bagaimana sifat-sifat malaikat yang disebut dalam Al-Qur'an? Ya, ini sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kelompok filsafat, filsafat yang mengaku sebagai kaum muslimin. Maka mereka adalah orang yang sebetulnya kufur kepada Al-Qur'an, mereka adalah orang yang kufur kepada para al-malaikat. Wa qad akhbara anna al-malaika ja'at Ibrahim alaihissalam fi suratil Basar. Dan dalam Al-Qur'an Allah telah menyebutkan, mengabarkan bagaimana malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk manusia. Dalam surat Az-Zariyat Allah menyatakan, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramun. Apakah telah datang kepada berita tentang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk manusia. Ada wujudnya para malaikat tersebut, namun secara umum manusia tidak bisa melihat zatnya malaikat yang asli, kecuali Nabi Muhammad SAW yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia tidak bisa melihat bentuk malaikat yang asli. Adapun ketika malaikat setelah berubah bentuk menjadi manusia atau yang lainnya, maka mereka sanggup melihatnya. Karena ini termasuk alam ghaib. Tidak ada yang bisa mengetahui ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Allah yang mengetahui yang ghaib, dia tidak menampakkan yang ghaib kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diutus oleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain tidak bisa melihat zatnya mereka dalam bentuk aslinya. Demikian pula dengan jin. Jin dalam bentuk aslinya tidak akan mungkin seorang pun bisa melihatnya. Itu termasuk alam ghaib. Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan kabilah-kabilahnya itu bisa melihat kalian, sedangkan kalian wahai manusia tidak bisa melihat jin. Maka dusta orang-orang yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Ini adalah kufur karena menganggap telah mengetahui yang kalau bisa dilihat jin tersebut ketika dia sudah berubah bentuknya. Sebagaimana kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau menjaga Baitul Mal, beliau didatangi oleh seorang pencuri, dan pencuri itu adalah seorang jin yang telah berubah bentuknya menjadi manusia. Ketika berubah bentuk bisa dilihat oleh manusia. Adapun belum berubah bentuk atau dalam bentuk aslinya, tidak akan mungkin seorang pun bisa melihat jin ataupun para al-malaika. Wa annal malaka tamassala li Maryam basyran sawiyyan. Demikian pula pernah malaikat datang kepada Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Bagaimana bisa dikatakan ini sebagai khayalan? Wa kana Jibril alaihi salam yatilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyatil Qalbi wa fi surati Arabiyyin. Demikian pula Jibril alaihi salam pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Dihyatil Qalbi. Kemudian juga pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Arab Bajui yang bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, tentang kapan hari kiamat. Ini adalah malaikat dengan wujudnya yang sudah berubah bentuk. Intinya ada malaikat tersebut, bukan khayalan seperti yang dituduhkan oleh kelompok filsafat. Sekali lagi, mereka adalah orang yang kufur kepada malaikat, artinya mereka telah kufur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wasafa Allah taala Jibril alaihi salam bi anna dhuhu wa tin inda dil arsy makin muta'in sama amin. Dan dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwasanya Jibril alaihi salam itu kirinya kuatin, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy, muta'in sama amin, dan dia sangat ditaati oleh para malaikat yang lainnya, dan dia adalah malaikat yang sangat amin, yang sangat amanah, dipercaya. Surat At-Takwir 20-21. Demikian pula wa anna Muhammad SAW ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi SAW pernah melihat Jibril pertama kali pada waktu di dunia ini, yaitu pada waktu Jibril menutupi ufuk yang sangat jelas. Surat At-Takwir ayat 23. Wa wasafahu bi anna syadidul quwa, dan Allah telah mensifati Jibril dia adalah syadidul quwa, sangat kuat. Dumiratin fastawa, dumiratin yang memiliki kedudukan fastawa, dan dia pun tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan pada waktu itu Jibril di atas ufuk yang sangat tinggi. Summa dana fatadalla, kemudian dia mendekat kepada Nabi Muhammad, dan semakin dia mendekat fakana qaba qawsain au adna, bahkan antara dia dengan Nabi Muhammad SAW itu sejarah dua kusur panah atau lebih dekat lagi. Fa'auha ila abdi ma'auha, kemudian Jibril mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Jibril telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jabal fuadu mar'a, hatinya Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang beliau lihat. Afatumarunahu ala ma yara, apakah kalian mendebat Nabi Muhammad atas apa yang dia lihat? Wala qara'ahu nazlatan ukhra, dan dia Nabi Muhammad telah melihat Jibril pada waktu yang lain. Indah Sidratul Muntaha, pada waktu di Sidratul Muntaha, pada waktu Isra wal Mi'raj. Indah Jannatul Wa'wa, di sisinya ada surga tempat tinggal. Id yaksha sidrat ma yaksha, yang mana Sidratul Muntaha telah diliputi dengan apa yang meliputi mazaghal basar wa mataga, dan Nabi Muhammad SAW pandangannya tidak berpaling dan juga tidak melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra, dan Nabi Muhammad melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat tinggi. Intinya di situ bahwasanya Nabi Muhammad melihat Jibril alaihissalam dua kali ketika di dunia, yang mana Nabi mengatakan malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang bisa menutupi jagat raya ini. Dan kemudian yang kedua melihat pada waktu di Isra wal Mi'raj ada wujudnya malaikat tersebut. Maka kufur orang yang mengingkari wujudnya para malaikat. Kemudian waqasabada fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna lam yara Jibril fi surati lati khuliqa 'alaiha ghairu marratain. Kata Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa saya Nabi sallallahu melihat Jibril dalam bentuk aslinya itu dua kali. Pertama, alati fil ufuqil a'la, ketika ada di ufuk yang sangat tinggi. Wa nazatul ukhra inda Sidratil Muntaha, dan ketika di Sidratil Al-Muntaha. Wa wasafa Jibril alaihi salam fi maudin akhar bi anna ar-ruhul amin, dan Allah mensifati Jibril dalam surat-surat Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an bahwa Jibril adalah ar-ruhul amin, dan dalam ayat yang lain ruhul qudus. Ila ghairi dhalika min sifat allati tubayyin anna min adam makhluqatillahi ta'ala al-ahya al-uqala. Dari sini kita ketahui bahwa Jibril merupakan makhluk Allah yang sangat mulia, yang dia termasuk golongan orang yang hidup dan yang uqala, yang berakal. Artinya ada wujudnya, bukan khayalan. Wa anna jawharun qaimun bi nafsi, yang dia itu ada zatnya, laisa khayalan fi nafsi Nabi sallallahu, bukan khayalan dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama zama haulil malakhidatu al-mutafarsifatu wal-mudja'una wilayatallah wa anam a'lamu minal anbiya. Bukan seperti yang dianggap oleh kelompok filsafat yang sangat ateis, yang mengaku mereka sebagai wali-wali Allah dan mereka lebih mengetahui daripada para al-anbiya. Wa ghayatu haqiqati haula inkaru usulil iman. Intinya, puncaknya ya, mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari rukun-rukun iman. Dianjuk minum billah, mengingkari iman kepada Allah, wa malaikati, mengingkari iman kepada malaikat, wa kutubi, mengingkari iman kepada kitab-kitabnya, mengingkari rusul-rusulnya, dan mengingkari hari akhir. Kekufuran di atas, kekufuran. Maka bagaimana kaum muslimin mau membanggakan mereka, kelompok filsafat tersebut? Meskipun dikatakan sebagai cendikan muslim, namun mereka sebetulnya adalah orang-orang yang kufur, yang sangat tidak beriman kepada rukun-rukun iman yang disebutkan tadi. Wa haqiqatu amrihim jahdul khaliti, hakikatnya kelompok filsafat dan yang mengikuti jejak mereka itu adalah jahdul khalif, mengingkari adanya al-khalif yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innam ja'alu wujudal makhluk huwa wujudul khalif, dikarenakan mereka menjadikan wujudnya makhluk itu adalah wujudnya al-khalif, yang disilakan dengan wahdatul wujud, manunggaling kaula gusti, bersatunya Allah dengan makhluk. Waqalu al-wujudu wahidun, mereka mengatakan wujud sesuatu itu cuma satu. Artinya Allah dan makhluk itu telah bersatu, tidak ada perbedaan antara al-khalif dengan al-makhluk. Bahkan mereka na'udzubillah mengatakan ma fil jubbati illallah, tidak ada di jubahku kecuali Allah. Ma ra'aytul kalba wal khinzir illallah, na'udzubillah min dzalik, mereka mengatakan aku tidak melihat babi dan anjing kecuali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua telah bersatu dengan Allah. Dari sinilah mereka mengatakan yang benar itu adalah Fir'aun, yang salah itu Musa. Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukum wal a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, itu dikarenakan Fir'aun telah bersatu dengan Allah. Namun Musa tidak sadar, Musa masih tingkat syariat. Adapun Fir'aun sudah sampai tingkat apa? Mereka adalah teman-temannya Fir'aun, wa ashabu Fir'aun. Walam yumayizu bainal wahid bil ain wal wahid bin naw. Mereka tidak membedakan antara al-khaliq dengan al-makhluk, semuanya sama. Al-khaliq juga makhluk, makhluk juga adalah al-khaliq. Itulah keyakinan kelompok sufia dan juga kelompok-kelompok yang mengikuti jejak kelompok filsafat yang kafir, yang mengingkari adanya malaikat dan juga mengingkari iman, rukun-rukun iman yang ada dalam hadis Jibril alaihi assalam. Wallahu ta'ala wa tuda'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.